Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم taslima mazidah amma ba'ad. Tuhana bidina azakumullah. Malam ini kita awali mengkaji tafsir surah Al-Kahfi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan tidak menjadikan adanya sesuatu yang bengkok padanya. Qayyimal yundhira ba'san syadida min ladunhu. Yang lurus untuk memberi peringatan tentang adanya azab yang sangat pedih dari sisi Allah. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Anna lahum ajran hasana. Dan memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik, yakni al-jannah, makithina fihi abada. Mereka tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Taibar kofikum. Kita pelajari 3 ayat ini dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taibar kofikum. Qala as-Syaikh As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirihi. Alhamdulillah. Wassana'u alaihi bisifatihi. Allati hiya kulluha sifatun kamal. Wa bi ni'amihi adh-dhahira wal batinah ad-diniyati wa dunyawiyati. Wa ajalu ni'amihi alal itlaq inzaluhu al-kitaba al-azima ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahamida nafsahu wa fi dhamnihi irsyadul ibad liyahmaduhu ala irsali rasul ilayhim wa inzalil kitab alayhim. Thumma wasafa hadal kitab biwasfain mustamilaini ala annahu al-kamilu min jam'il wujuh wa huma nafyul iwaj anhu wa isbatun annahu qayyimun mustaqim. Fa nufiya al-iwaju yaktabi annahu laisa fi akhbarihi kadibun wala fi awamirihi wa nawahihi dhulmun wala abathun wa isbatul istiqamah yaktabi annahu la yukhbir wa la ya'mur illa bi ajalil ikhbarat wa yal ahbar allati tamla'ul quluba ma'rifatan wa imanan wa aqlan kal ikhbari bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi wa minha al-ghuyub al-mutaqaddima wal-mutaakhirah wa anna awamirahu wa nawahiyahu tuzakkin nufusa wa tutahhiruha wa tunammiha wa tukmiluha istimaliha ala kamalil adli wal qisti wal ikhlas wal ubudiyati lillahi rabbil alamin wahdahu la syarika lah wa haqiqun bi kitabin mausufin bima dhukira ayahmadallahu nafsahu ala insalihi wa ayatamattaha ila ibadihi bi. Di dalam ayat ini terdapat ucapan alhamdulillah yang maknanya memuji Allah dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Karena semua sifat Allah itu maha sempurna. Dan dengan sebab nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang zahir dan yang batin terkait dengan urusan agama dan dunia, dan nikmat yang paling mulia secara mutlak adalah nikmat Allah menurunkan kitabnya yang agung kepada hamba dan rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji dirinya. Dan itu mengandung isyarat bimbingan kepada para hamba agar memuji Allah yang telah mengutus Rasul untuk mereka, menurunkan Alkitab untuk mereka. Kemudian dalam ayat ini Allah telah menjelaskan pula tentang kitab sucinya dengan dua sifat yang tercakup di dalamnya, kesempurnaan dari segala sisi. Dua sifat itu ialah tidak ada sesuatu yang bengkok padanya. Yang kedua, menetapkan bahwa kitab sucinya itu lurus. Tidak bengkok menunjukkan bahwa berita-berita yang ada di dalamnya tidak ada yang bohong dan dusta. Perintah-perintah dan larangan-larangannya tidak ada unsur kedoliman. Tidak ada unsur main-main sedangkan menetapkan sifat lurus pada kitab itu berarti Allah tidak menghabarkan dan tidak memerintahkan sesuatu kecuali beritanya tadi benar-benar mulia. Berita yang bisa menyebabkan hati hamba terpenuhi dengan mengenal Allah, keimanan, dan kecerdasan akal. Seperti berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan Allah Ta'ala. Di antara berita juga adalah berita-berita gaib, baik tentang masa lalu maupun masa depan. Dan menunjukkan bahwa perintah dan larangannya bisa membersihkan jiwa hambanya, mensucikannya, menumbuhkannya, dan menyempurnakannya. Karena mengandung kesempurnaan, keadilan, keikhlasan, dan peribadatan untuk Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, yang satu, tidak ada sekutu baginya. Maka, kitab yang disebutkan tadi sifat-sifatnya layak untuk dipuji dan Allah memuji dirinya karena menurunkan kitab itu dan meminta kepada hamba-hambanya untuk memujinya juga. Wa qauluhu liyundhira ba'san syadidan min ladunhu ay liyundhira bihadzal qur'anil karim iqabahu alladhi indahu ay qadarahu wa qada'ahu ala man khalafa amrahu wa hadha yashmulu iqabat dunya wa iqabal akhirah wa hadha aydan min ni'amihi an khawafa ibadahu wa andarahum ma yadurhum wa yuhlikuhum kama qala ta'ala lamma dhakara fi hadzal qur'ani wasfan nar qala dhalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun famin rahmatihi bi ibadihi an qayyabal uqubatil ghalidata ala man khalafa amrahu wa bayyanaha lahum wa bayyana lahumul asbabal musilata ilaiha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini digunakan untuk memberi peringatan tentang adanya adab yang sangat keras dari sisinya, yakni dengan Al-Quranul Karim ini Allah mengingatkan hambanya tentang hukuman yang ada di sisi Allah, tentang takdir dan ketentuannya bagi orang yang menyelisihi perintahnya. Hukuman Allah itu mencakup hukuman dunia dan hukuman akhirat. Dan ini juga termasuk bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakut-nakuti hambanya, yang telah memberi peringatan kepada mereka agar menjauhi apa saja yang membahayakan dan membinasakan mereka. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan ketika di dalam Al-Quran menyebutkan sifat-sifat neraka. Allah Ta'ala berfirman, demikian itu Allah menakut-nakuti hambanya dengan neraka Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kalian kepadaku. Termasuk bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Hukuman-hukuman yang berat hanya Allah berikan kepada orang yang menyelisihi perintahnya. Tapi Allah menjelaskan kepada mereka. Menjelaskan kepada mereka sebab-sebab yang bisa mengantarkan mereka kepada adab tersebut untuk dihindari. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Ai wa anzalallahu 'ala 'abdihi al-kitaba liyubashshirul mu'minina bihi wa bi rusulihi wa kutubihi alladziina kamula imanuhum fa'aujaba lahum 'amalus shalihati wa hiyal a'malus shalihatu mi wajibin wa mustahabbin allati jama'at al-ikhlasa wal mutaba'ata anna lahum ajran hasana wa wasawabul ladhi rattabahu Allahu 'alal imani wal 'amalis shalih. Wa'adamuhu wa'ajalluhu al-fawzu biridallahi wa tuhulil jannah allati fiha ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatarun ala qalbi basharin wa fi waswihi bil hasan dalalatun ala annahu la muqaddar fihi wala mughassabi wajhin al wujuh id la wujida fihi shay'un min dalik lam yakun hasanahu taman wa ma'a dalika fa hadzal ajrul hasan makithina fihi abada la yasulu anhum wala yazuluna anhu bal na'imuhum fi kulli waqtin mutazayidin wa fi dhikr tabshir ma yaqtadi dhikr a'mal al-mujibah lil-mubassar bih wa huwa anna hadhal Qur'an qad istamala ala kulli amalin salih musilin lima tastabshar bihi an-nufus wa tafrahu bihi al-arwahu. Naam. Al-Qur'an juga memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Artinya, Allah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Quran ini untuk memberi kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Mereka adalah orang yang sempurna imannya. Sehingga Allah mewajibkan untuk mereka melakukan amal yang baik, yakni amal sholih yang wajib dan yang sunnah, yang memenuhi ikhlas dan mutabaah, bahwa mereka layak mendapat pahala yang baik, pahala yang Allah tetapkan untuk keimanan dan amal sholih, dan yang terbesar dan yang paling mulia dari pahala itu adalah mendapat keberuntungan ridha Allah Ta'ala dan masuk ke dalam jannah. Di dalam jannah terdapat sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpesit di hati manusia. Pahalanya disebut hasan, menunjukkan di dalam pahalanya tadi tidak ada sesuatu yang jelek, tidak ada sesuatu yang rendah dari segala sisi. Karena kalau ada pahala yang jelek walaupun sedikit, berarti tidak disebut pahala yang baik secara sempurna. Di samping dapat pahala yang bagus ini, mereka tinggal selamanya di surga. Kenikmatan itu tidak hilang dari mereka. Mereka juga tidak akan meninggalkan surga itu. Bahkan kenikmatan untuk mereka setiap waktu terus bertambah. Di sini disebutkan dengan kata-kata basyara, yubasyiru atau tabsyir, mengandung faedah bahwa amalan-amalan tadi yang wajib dilakukan, nah ini ada sesuatu yang dibikin sebagai kabar gembira. Artinya, Al-Quran ini mencakup setiap amal soleh yang kalau dilakukan bisa membuat gembira jiwa manusia dan gembira roh-roh yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kana bidina azakumullah. Setelah kita membaca 3 ayat dari surah Al-Kahfi dan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala hamida nafsahu ala inzalil Qur'ani wa irsali rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faedah yang pertama dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya yang telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Wal muradu bi abdihi hahuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa bil kitabi Al-Qur'an. Tamaddaha bi inzalihi. Tamaddaha bi inzalihi. Li'annahu in'amun ala rasuli khasatan wa ala nasi ammatan. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wal muradu bi abdihi hahuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa bil kitabi Al-Qur'an tamaddaha bi inzalihi li'annahu in'amun 'ala rasuli khassatan wa 'ala an-nasi 'ammatan. Baik. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah, yang dimaksud dengan hambanya dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Allah merasa memuji, layak memuji dirinya karena bisa menurunkan Al-Quran. Karena menurunkan Al-Quran merupakan kenikmatan untuk Rasulnya secara khusus. Dan kenikmatan untuk umat manusia secara umum. Baik. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran itu merupakan kenikmatan istimewa untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kenikmatan secara umum untuk umat manusia. Al-Fa'idatu Asaniyah. Anna ajalla ni'amihi alal itlaq inzaluhu alkitabal azima ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna ajalla ni'amihi alal itlaq inzaluhu al-kitab al-azima ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa kenikmatan yang paling mulia secara mutlak adalah kenikmatan Allah menurunkan kitabnya yang agung kepada hamba dan rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dari sekian banyak kenikmatan zahir dan batin, kenikmatan terkait dengan agama atau urusan dunia yang paling istimewa, yang paling mulia adalah kenikmatan turunnya Al-Qur'an kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenikmatan yang sangat istimewa. Baik. Al-faidatu as-salisa. Qaluhu ta'ala wa lam yaj'al lahu iwaja. Qala al-Mawardi fi tafsirihi. Fi iwajan salah satu ta'wilatin. Fi iwajan salah satu ta'wilatin. Ahaduha yakni muhtalifan. Yakni muhtalifan. Qalahu muqatil. Asani yakni mahlukan. Yakni mahlukan. Qalahu Ibnu Abbas. Asalis annahu al-udulu alil haq ilal batil. Annahu al-udulu alil haq ilal batil. Wa anil istiqamati ilal fasadi. Wa anil istiqamati ilal fasadi. Wahuwa qawlu Ali ibn Isa. Wahuwa qawlu Ali ibn Isa. Taib. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan Al-Quran itu iwajan. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya. Lafaz iwajan. Ini ada tiga penafsiran. Yang pertama, artinya iwajat itu ialah muhtalifan, perselisian. Pendapat muqatil. Artinya di dalam Al-Quran itu tidak terdapat perselisian. Antara satu dengan yang lain dari ayat-ayat yang ada. Pendapat yang kedua, iwajan adalah makhluk. Yang dibuat-buat. Ini pendapat Ibnu Abbas. Artinya Allah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai makhluk yang dibuat-buat seenaknya. Quran itu laisa bimakhluk. Ya. Nah, kalamullah laisa bimakhluk. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga, iwajan itu artinya meninggalkan kebenaran dan memilih kebatilan. Meninggalkan istiqomah, memilih kerusakan. Ini pendapat Ali ibnu Isa. Berarti maknanya, Allah Ta'ala tidaklah menjadikan Al-Quran itu meninggalkan kebenaran, menuju kebatilan. Juga tidak ada dalam Al-Quran yang meninggalkan keistiqomahan untuk memilih kerusakan. Semuanya lurus. Barakallahu fikum. Ini pendapat Ali ibn Isa. Tiga penafsiran tadi saling melengkapi. Bahwa dalam Al-Quran itu benar-benar. Nah, tidak ada pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kemudian ayat-ayatnya semuanya lurus dan merupakan kebenaran. tidak ada kebatilan sama sekali. Dan Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Nah, kita lanjutkan setelah azan Isya. Barakufikum. Tafadhalu. Baik, barakufikum. Kita lanjutkan. Al-Fa'idatu Arabiah. Qaluhu ta'ala qayyiman. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Fihi thalathatu ta'wilat. Fihi thalathatu ta'wilatin. Ahaduha annahu al-mustaqimu al-mu'tadilu. Annahu al-mustaqimu al-mu'tadilu. Wa hadha qawlu ibn Abbasin wa dhahak. Wa hadha qawlu ibn Abbasin wa dhahak. Athani annahu qayyimun ala sa'iri kutubillahi ta'ala. Annahu qayyimun ala sa'iri kutubillahi ta'ala. Yusaddiquha wa yanfi al-batila anha. Yusaddiquha wa yanfi al-batila anha. Al-Thalith annahu al-mu'tamadu alayh. Annahu al-mu'tamadu alayhi. Wal-marju'u ilayhi. Annahu al-mu'tamadu alayh wal-marju'u ilayh. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala qayyiman. Al-Qur'an itu qayyiman. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, makna qayyiman ada tiga penafsiran. Yang pertama, qayyiman artinya lurus. Al-mustaqim, al-mu'tadil, artinya lurus. Lurus di atas kebenaran. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak. Yang kedua, qayyiman itu artinya Al-Quran itu menjadi pembela utama kitab-kitab Allah yang lain, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan meniadakan kebatilan-kebatilan yang diatasnamakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menjadi penyokong, pembela kitab-kitab Allah sebelumnya, membenarkannya dan menafikan kebatilan darinya. Yang ketiga, makna qayyiman ialah menjadi sandaran dan rujukan dalam perkara agama. Dan dunia. Baik. Tiga pendapat ini saling melengkapi. Semuanya ada pada Al-Quran. Al-Quran itu lurus. Beritanya. Lurus. Hukum-hukumnya. Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu merupakan sandaran dan rujukan dalam urusan agama dan urusan dunia. Barakallahu'alaikum. Al-Faidatu Al-Khamisah. Faedah yang kelima. Qauluhu ta'ala liyundhira ba'san syadidam min ladunhu. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Yahtamilu wajhain. Ahaduhuma. Annahu adabul isti'soli. Pakai hamzah. Al-isti'soli. Pakai sod. Isti'soli. Fi dunia. Annahu adabul isti'soli fi dunia. Asani, annahu adabu jahannam fil akhirah. Annahu adabu jahannam fil akhirah. Al-Quran memberi peringatan tentang adab yang pedih, siksa yang keras dari sisi Allah. Ini mencakup dua jenis hukuman. Yang pertama, hukuman yang menghancurkan di dunia. Dan yang kedua, hukuman adab jahannam di akhirat. Ini penjelasan dari Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya. Waqala As-Sa'di rahimahullah. Wahada yashmulu iqabat dunya wa iqabal akhirah. Wahada aydan min ni'amihi an khawwafa ibadahu wa andarahum ma yadurruhum wa yuhlikuhum. Hukuman yang berat ini mencakup hukuman dunia dan hukuman akhirat. Nah, sama dengan penjelasan Al-Mawardi rahimahullah dan tafsirnya ya. Dan ini merupakan bentuk kenikmatan dari Allah karena Allah telah menakut-nakuti hambanya, memperingatkan mereka agar menjauhi azab tersebut yang bisa memadaratkan mereka dan membinasakan mereka. Dikasih tahu supaya dijauhi sebelum terjadi dan menimpa mereka. Merupakan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Nah, as-sadisah. Nah, al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ke 6. Qauluhu ta'ala wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Ajran hasanan wa huwa al-jannah. Al-Quran juga menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, pahala yang baik itu adalah al-jannah. Qala As-Sa'di rahimahullah wa huwa ath-thawabul ladzi rattabahu Allahu 'alal imani wal 'amali shalih wa a'dhamuhu wa ajalluhu al-fawzu bi ridallahi wa dukhulil jannati allati fiha ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatarun ala qalbi basharin. berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa pahala yang baik itu adalah pahala yang Allah tetapkan sebagai balasan keimanan dan amal solih. Dan pahala yang paling besar, yang paling mulia, ialah mendapatkan keberuntungan berupa ridha Allah dan masuk ke dalam jannah. Di dalam jannah itu ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpetik atau terpesit di hati manusia. Barakofikum. Al-Fa'idatu As-Sabi'ah. Qalu ta'ala makithina fihi abada. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi ay mukimina wa huwa mansubun alal hal ay mukimina wa huwa mansubun alal hal. Qala As-Sa'di rahimahullah bi tafsirihi la yazulu anhum wa la yazuluna anhu. Bal na'imuhum fi kulli waqtin mutazayadun. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang beramal saleh itu akan tinggal di dalam jannah, di dalam surga itu selama-lamanya. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, mereka akan mukim, menetap di surga. Makisina dinasob menjadi hal. Nah, sahibul halnya ialah al-mu'minin. Nah, amilul halnya ialah yubashir. Berkata As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirihi kenikmatan surga itu tidak akan hilang dari orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman tidak akan meninggalkan kenikmatan surga itu. Bahkan kenikmatan yang mereka dapatkan setiap waktu terus ditambah. Nah, masya Allah. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana jami'an min ahli jannatihi an-na'im. Amin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.